Galatia paos 3. Duh anak Galatia sane nambet, sapu sireke sane sampun masangin semeton penangkep, semeton sampun katurin keterangan sane terang, ngeniang indik sedan ide yang Yesus Kristus ring salibe. Indayang terangang ring tiang, punapike semeton nerime roh ide sang yang widiwase punike, melantaran ngelakonin titah pidab-dab torate, punapi melantaran semeton miragiang saha percaya ring orti rahayune punike. Napi awinan kadiasa punike nambet semetone. Semeton sampun ngawitin antuk roh ide sang yang widiwase, punapi kesane mangkin semeton mepekayun muputang antuk kekuatan semetone ngerage. Punapike sampun tan peguna pemargin semetone sane sampun-sampun punike. Sampun sinah wenten gunanipun. Rikala ide sang yang widiwase mepaice roh ring semeton, miwah ngardi ketawahan ring pantaran semetone. Punapike ide ngardi punike melantaran semeton ngelakonin pidab-dab torate. Punapike melantaran semeton miragiang saha percaya ring orti rahayune punike. Sekadi sane sampun sinurat ring cakepan sucine, ngeniang indik dane Abraham sapuniki. Dane percaya ring ide sang yang widiwase, tur melantaran kepercayaan danene, ide sang yang widiwase nampi dane, sekadi anak patut. Kenginan semeton patut uning, mungguing anake sani urip sejeroning percaya ring ide sang Kristus, ipun dados keturunan dane Abraham sane sujati. Cakepan sucine punike sampun riinan leh tehang, mungguing ide sang yang widiwase, pacang nameyang anake sane boye Yahudi punike, pemantu ke ring ragan idane, melantaran percaya ring ide sang Kristus. Punika awinanipun, cakepan sucine punika, sampun riinan, midartayang orti rahayu ring dane Abraham, kadiasa puniki. Mejalaran kita, ide sang yang udiwase, lakar ngemertanin sekancan manusane di gumine. Dane Abraham raris percaya tur kemertanin, kadiasa punike taler sekancan anake sane percaya taler kemertanin sekadidane. Anake sane nyagerang wantah ngelakonin titah pidab-dab torate kewanten, ipun urip sejeroning temah ide sang yang widiwase. Santukan, wenten sinurat ring cakepan sucine, kadi asa puniki. Nyenje ane tuare pagoh ngelakonin sekancan ane kesurat di pidab-dab torate. Anake ento keno temah ide sang yang widiwase. Kenginan sane mangkin sinah, mungguing tan wenten anak sane nyidayang kedameyang pemantu ke ring ide sang yang widiwase, melantaran ipun ngelakonin titah pidab-dab torate, santukan wenten sinurat ring cakepan sucine kadi asa puniki. Nyenje ane kedameyang pemantuke ring ide sang yang widiwase, mejalaran kepercayaan ia lakar hidup. Nanging pidab-dab torate punike nenten je megantung ring kepercayaan. Sakewanten sekadi sinurat ring cakepan sucine, anake ane ngelakonin seluiring ane kauduk ban pidab-dab torate ento, lakar hidup mejalaran pidab-dab torate ento. Nanging ide sang Kristus sampun mebasang irage saking temah sane kerauhang antuk pidab-dab torate punike, mejalaran ide nyilurin irage negen temahe punike, santukan wenten sinurat ring cakepan sucine, Asing-asing anak ane mepentang di kayu ne, anake ento kena temah ide sang yang diwasa. Ide sang Kristus ngelakonin indike punike, mangde merte sane kejanjian antuk ide sang yang widiwasa ring dane Abraham, preside kepaicayang ring anak sane boye Yahudi, melantaran ide sang Kristus Yesus. Mangde melantaran percaya ring ide sang Kristus, irage taler preside nerima roh, sane kejanjian antuk ide sang yang widiwasa. Para semeton, tiang paca ngambil imbe saking paindikan sani lumrah, inggih punike, yen wenten anak sareng kalih ngardi tur sampun neken surat perjanjian, dan wenten anak sane wenang muungang wiaden ngimuhin perjanjiane punike. Kadiasa punike taler, ide sang yang widiwasa ngewedalang janjin idane ring dane Abraham miwah keturunan danene. Sane sinurat ring cakepan sucine boyeje, turteken sekancan keturunan kitane. Sane mapi teges jadme kata. Nanging sane sinurat, turteken keturunan kitane, sane mapi teges wantah anak adiri, inggih punike ide sang Kristus. Tetujuan tiange inggih punike, ide sang yang widiwasa ngardi perjanjian tur mejanji pacang tuon ring janji punike. Pidab-dab torate, sane wenten sesampune meletan samas tigang daset tahun, ngawit saking perjanjiane punike kekardi, dan pisan wenang ngurungang perjanjian punike miwah ngicalang janjin ide sang yang widiwasa. Santukan, yening paican ide sang yang widiwasa megantung ring pidab-dab torate punike, sampun janten paican idane punike, dan malih megantung ring janjin idane. Nanging sujatinipun, ide sang yang widiwasa maicayang indike punike ring dane Abraham, santukan indike punike sampun janjiang ide ring dane Abraham. Yening kadi asa punike, punapike tetujon pidab-dab torate punike. Pidab-dab torate punike, kepaicayang buat nyinahang laksanane sane iwang. Pidab-dab torate wantah meguna kantos rauhnya keturunan dane Abraham punike, sane sampun kicen janji antuk ide sang yang widiwasa. Pidab-dab torate punike kepaicayang melantaran para malaikat tur keterusang antuk anak adiri. Nanging sang penerus punike nenten keperluang, yen wantah ngeniang anak adiri kewanten, semalihe ide sang yang widiwasa punike merage tunggal. Yening kadiasa punike, punapike pidab-dab torate punike metungkasan ring janjin ide sang yang widiwasa. Sampun janten nenten metungkasan. Santukan, yening undang-undange punike sampun kepaicayang ring manusane, mangde manusane preside poleh urip, sampun sinah melantaran undang-undange punike, manusane preside kedameyang pemantuke ring ide sang yang widiwasa. Nanging manut linging cakepan sucine, sekuob jagate puniki wenten ringsor kekuasan dosane, mangdane paice sane kejanjiang medasar antuk percaya ring ide sang Kristus, preside kepaicayang ring anake sane percaya. Sedurung masa kepercayane rauh, irage sareng sami kantun ketegul sekadi narapidana antuk pidab-dab torate punike, kantos kepercayane sane jagerauh punike kesinahang ring irage. Kadi asa punike taler pidabdab torate punike nguasain irage. Kantos rauh ring masa pengrauh ide Sang Kristus. Mangdane irage preside kedameyang pemantu ke ring ide Sang Yang Widiwasa. Melantaran percaya ring ide Sang Kristus. Sane mangkin masa kepercayane punike sampun rauh. Duaning punike pidabdab dorate punike nenten malih nguasain irage. Melantaran percaya ring ide Sang Kristus, semeton sareng sami preside dados putran ide Sang Yang Widiwasa sejeroning petunggilan ring ide Sang Kristus Yesus. Semeton sinamian sane sampun kelukat sejeroning petunggilan ide Sang Kristus, sami sampun pada ngerangsuk ide Sang Kristus. Duaning punike, dan wenten binanipun anak Yahudi, wiaden anak sane boye Yahudi, anak dados panjak, wiaden anak merdeka, anak istri, wiaden anak lanang, santukan ma kesami merago tunggal, sejeroning petunggilan ring ide Sang Kristus. Yening semeton puniki druen ide Sang Kristus, kenginan semeton taler keturunan dane Abraham, tur semeton pacang nerima paindikan sane sampun kejanjiang antuk ide Sang Yang Widiwasa.